pantang tersimpan di dalam hati, mantang terukir syair cinta. Kegata sayang, gata boh hati, gata yang sabeloni puja. Mantang tersimpan di dalam hati, mantang terukir syair cinta. Gata sayang, gata boh hati, gata yang sabelo ni puja. Lon rindu hati sabe merindu, bungong melu gata sabelo damba. Rindu hati sabi merindu, lon yakin termasa bau lon tak bisa. Mantang tersimpan di dalam hati, kenangan yang sabi lon jaga. Gata sayang, gata bohate, gata yang sabelon puja. Sabe merindu, bungong melu gata sabe lon dambang. Lon rindu hati sabe merindu, lon yakin termasa bau lon tagisan. Lon yakin termasa tak kisah.